Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang ada yang lebih takut di hadapan manusia dibandingkan di hadapan Allah. Sebagian manusia tatkala di hadapan orang banyak, dia pakai pecinya, dia pakai jenggotnya, dia mungkin berpakaian pakaian ahli ibadah dan seperti orang saleh. Tapi tatkala sendirian, dia bagaikan melepas peci, bagaikan melepas jenggot. Semua atribut-atribut ibadah dan kesalehan dia lepaskan. Dia lebih takut di hadapan Allah, di hadapan manusia, dibandingkan di hadapan Allah. Tatkala sendirian, ataupun tatkala ada kesempatan untuk melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia lakukan itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah baik-baik bahwa tingkatan keimanan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenalkan kepada kita al-ihsan adalah anta abudallah ka'annaka tarah. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Kenapa ihsan merupakan tingkatan ibadah yang paling tinggi? Karena senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah sebagian orang kadang-kadang tatkala sendirian atau tatkala punya kesempatan di hadapan laptopnya, komputernya, dia membuka hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Baik mendengar hal-hal yang diharamkan seperti musik dan yang lain, ataupun melihat hal-hal yang diharamkan seperti perempuan-perempuan yang membuka auratnya, ataupun acara-acara yang lebih condong kepada dosa. Maka ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan maksiat tatkala sendirian itu adalah penghapus pahala. Ingat baik-baik, maksiat tatkala sendirian penghapus pahala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amsali jibali tiamati bidan." Sungguh aku akan benar-benar memberitahukan orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan bergunung-gunung pahala tiama yang besar. Gunung tiama terkenal besarnya. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Lalu pahala bergunung-gunung tersebut Allah jadikan menjadi debu-debu yang berterbangan. Tahukah Anda arti haba? Haba adalah tatkala ada sinar matahari, kemudian pada saat itu ada benda-benda kecil yang berterbangan. Itulah haba. Tidak ada nilainya, tidak ada beratnya sama sekali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kiranya kenapa seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, dihapuskan pahalanya dan bagaikan debu yang berterbangan tidak berharga. Maka salah satu jawabannya adalah dia telah begitu lancang untuk bermaksiat di hadapan Allah. Tatkala di hadapan manusia, dia memakai jenggot, dia memakai peci, dia memakai atribut-atribut kesolehan, seakan-akan dia orang saleh. Tapi tatkala dia sendirian, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Padahal Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan? Dalam surat Al-Alaq ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lam bi annallaha yara." Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat. Melihat dia, sedang melihat dia dan selalu mengawasi dia. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba." Dan Allah mengintai segala sesuatu. Dalam surat Ghafir ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Artinya, Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Mata yang apabila dilihat oleh manusia, dia seakan menundukkan pandangan. Dia seakan benar-benar soleh, takut kepada Allah. Akan tetapi, tatkala di hadapan hanya Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar meluaskan pandangannya kepada yang diharamkan. Wa ya'lamu ma fis sudur wa ma tukhfi as-sudur. Dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Tatkala di hadapan Allah, zat yang seperti itu, dia malah lancang, sangat berani bermaksiat di hadapan Allah. Ini yang membuat amalannya terhapus. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah." Mereka takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Ini juga makna dari perkataan para ulama salaf, "La taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik." Jangan jadikan Allah zat yang paling rendah melihatmu. Tatkala dilihat manusia, takut. Tatkala di pengajian, seakan-akan dia orang yang paling menjaga pandangan, pendengaran, kemaluan, dan seluruh anggota tubuh. Tapi tatkala sendirian, semua dilibas, semua dilihat, semua didengar. Bahkan kadang-kadang yang berbau porno pun dia lihat. Na'udzubillah. Semoga kita lebih takut kepada zat Al-Sami' Al-Basir Al-Alim dibandingkan lebih takutnya kita kepada manusia yang pandangannya terbatas, pengetahuannya terbatas, pendengarannya terbatas. Dan tidak pantas kita takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah bermaksiat tatkala sendirian karena dia penghapus pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.